kebahagiaan seorang guru, dia tak pernah mengenal pensiun. Boleh jadi dia di lokal tidak lagi mengajar, dia tidak lagi dipakai di sekolah, tapi kontribusinya, bicaranya, ide pikirannya, dia tetap mengalir terus. Makanya kalau mau hidup, tak pernah mati menjadi guru. Buya Hamka seorang guru, sampai hari ini namanya disebut, tafsirnya dibaca, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kenapa? Karena dia mengajar guru di Masjid Al-Azhar Jakarta, menulis buku. Maka Bapak Ibu kalau punya kemampuan menulis, dua-dua mendukung, Diknas mendukung, sekolah mendukung, masyarakat mendukung, support, menulislah. Menulislah supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena ketika kita mati, yang tinggal rumah besar, naik kita sampan di bawah tepi Sungai Siak, ditunjukkan orang, Ustaz, itu rumah Tengku Fulan, yang kata Pak Camat darahnya biru itu. Itu rumah Said Fulan, itu rumah Wan Fulan, itu rumah Pak Cik Fulan, itu rumah Datuk Fulan. Tapi dulu tahun 70-an, sekarang mulai lapuk, kaca-kaca mulai jatuh pecah, mulai dimakan rayap, mulai berjamur bercendawan. Tapi ada yang tak pernah mati. Apa dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Nama baik dan nama buruk, nama terbaik adalah nama guru. Mungkin itu jugalah mengapa bukan saya memilih, Allah yang memilihkan profesi ini untuk saya. Saya seorang guru sampai hari ini, bahkan sampai mati tetap jadi guru. Insya Allah saya mati tahun 2040. Saya sudah hitung-hitung kapanlah aku umur 63. 2040 mati. Kalau setelah itu berarti pensiunnya berapa tahun? Dosen pensiun 60. Kalau profesor bisa 70. Anggaplah tak profesor karena tak sempat ngurus pangkat, asik ceramah. Lalu kemudian pensiun umur 60, maka tahun 2037 saya mati. Apakah selesai itu saya hanya mengurung diri di rumah menunggu malaikat maut datang? Tidak, saya akan tetap mengajar, datang ke masjid, duduk. Saya tidak tokoh agama, Pak Ustaz. Mana bisa saya ceramah di masjid mengajar? Bidang studi masing-masing. Doktor, Profesor, Dr. Suhaimi, bukan orang agama, tapi bisa ceramah di Masjid An-Nur tentang apa? Hubungan medis, ilmu kesehatan, kedokteran dengan agama. Jadwal kultum. Ibu berguru sejarah, bicara tentang bagaimana sejarah Islam pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, membaca, berkarya, menyampaikan. Dan guru biasa menyampaikan, biasa merangkum, biasa menyusun, biasa membuat sistematis. Tidak pernah mati. Sekarang kita menghadapi orang-orang masih hidup tapi sudah mati. Apa maksud Ustaz masih hidup? Jasadnya ada, nyawanya ada, semangatnya sudah mati. Pergilah kita ke kantor-kantor, menemukan banyak orang mati. Ada yang terkulai-lai, ada yang duduk sama-sama sambil main gaple, kelepak. Tepuk orang bahunya dari belakang. Tunggu sebentar lagi nih ha. Yang satu pojok main catur. Sebentar lagi sekak. Tengok rupanya kepala dinas. Ayo Pak. Sudah mati sebelum malaikat datang. Tapi kita tidak. Kenapa? Kita jiwai profesi kita ini, tapi bukan sekedar transformasi ilmu pengetahuan. Hidup mesti punya misi. Misi mesti ada. Misi ibu bapak apa? Saya ingin meninggalkan generasi anak-anak Batan dalam keadaan Islami. Walaupun saya bukan guru agama, maka tak salah, bukan tak salah, bahkan dianjurkan. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Angkat tangan. Malu Pak, kalau malu tulis di kertas ya nak. Tulis masing-masing, tinggal buat dua saja. Contreng, ya, bagi yang tidak buat kali. Saya, ibu, guru, bapak guru tidak tahu mana tulisan kalian. Jangan tulis nama. Ibu hanya ingin tahu saja. Mari kita jujur. Masing-masing membuat, semuanya kali. Tak satu pun yang sholat subuh pagi. Anak-anakku, kata Ustaz Somad yang kemarin tausiah, mudah ingat nama saya, Kul wallahu ahad, Allahu somad. Kata Ustaz Somad yang tausiah kemarin acara PGRI, nak, siapa yang tak sholat subuh, man nama, siapa yang tak tertidur, siapa yang tak tidur tadi malam lalu begadang tidur jam 3, jam 4, tertidur sampai subuh, walam yusalli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang sama kalian, makanya ibu tak tahu siapa yang sholat, siapa yang tidak. Andai Allah tak sayang, nak, sudah tertulis di telinga kalian WC, toilet. Patutlah aku saya menjelaskan pelajaran tak masuk. Mungkin dia tak sakit hati, tak tersinggung, tapi berkesan dalam kepalanya. Mungkin saat itu dia tidak mengamalkan, tapi akan berkesan di hatinya. Ingat, kalau intelektualnya saja yang kita isi, dia seperti dua tabung. Tabung makan penuh, tabung minum lega, tabung spiritual intelektual berisi, tapi batinnya kosong dan hampa. Matematik oke, fisika mantap, biologi cerdas, IQ tinggi, tapi spiritual agamanya hampa, kosong. Nanti dia sampai pada tingkat usia mencari agama. Pada saat usia 25, dia masih ngurus ijazah, transkrip nilai, ingin PNS. Umur 30, dia mulai mapan, punya istri, punya anak. Umur 40, semua sudah ada. Memiliki kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, istri pribadi. Tapi ada yang hampa di dalam. Apa dia? Agama kosong. Kenapa? Karena guru tak pernah menanamkan rasa beragama. Alhamdulillah. Yang saya senangkan hari ini, kalau saya ceramah di depan satu sekolah, muridnya 1000 orang, satu sekolah pondok pesantren muridnya 1000, yang mendengar itu 1000, yang mengingat tinggal 500, yang mengantuk 200, yang bisa membawa pulang tinggal 100, yang ingat tinggal 50. Tapi kalau saya ceramah di depan guru, satu guru membawahi mahasiswa 100 orang. 10 guru saja yang membawa cerita ini, berarti saya sudah sama dengan ceramah pagi ini 100 ribu orang siswa di depannya. Berkesan. Kenapa? Mereka menjadi penyambung lidah. Tidak tengok pelajarannya apa, karena yang dibawanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata. Kalau kita berdoa kepada Allah, apa yang pertama kita minta? Allahumma inna nas'aluka salamatan din, agama. Tapi agama tidak menafikan umum, dan umum pula tidak memijak-mijak agama. Maka agama yang pertama dibawa. Boleh guru fisika, boleh guru biologi, boleh guru olahraga, tapi mengajarkan anak-anak, kita pelajaran olahraga nih sekarang. Olahraganya apa? Olahraga berenang. Dulu diajarkan kalangan salafus saleh, alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu as-sibahah, berenang, warrimaya, memanah. Sekarang Riau kehilangan atlet memanah, maka digalakkan. Akhirnya dibuatlah, mari kita galakkan lomba memanah. Satu pun tak bisa memanah, galak semuanya. Mari kita galakkan. Selesai saya tausiah di Masjid Al-Falah, turun ke bawah, dipanggil, diminta sama panitia, Pak Ustaz, mohon kesediaan Pak Ustaz untuk naik kuda. Kuda sudah disiapkan di bawah. Berkuda ini Pak Ustaz, 1 jam sama dengan 1000 kali push up. Posisi tulang belakang, posisi mata tajam, mengendalikan spirit kita dengan kuda, kaki mengepit, mengekang. Bayangkan Nabi dulu naik kuda, 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Lama Ustaz naik, sebentar aja, ngambil foto aja. Dah ambil, itu pun menggeletar di atas. Dah, ambil foto, dah. Ah, untuk upload, update status saja. Daftarkan diri Anda, mari berkuda. Kenapa? Allah suka melihat orang yang imannya kuat, tapi fisiknya kuat. Ada seorang laki-laki punya penyakit 5L, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Lalu kata orang, ditanya oleh Sayyidah Siti Aisyah, man hadza, siapa ini? Copo iki. Apa kata mereka menjawab, hadza zahidun, ini orang yang zuhud. La, orang zuhud bukan begini, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu orang zuhud itu siapa? Kana Umar radhiyallahu anhu azhadan nas. Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. Tak ada orang lebih zuhud daripada Umar bin Khattab. Wa idza takallama asma. Kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra. Kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba awja. Kalau menempeleng pukulannya keras. Padahal dia orang yang paling zuhud. Jangan artikan zuhud itu bawaannya mau mati aja. Ibu itu sejak ikut pengajian itu bawaannya mau mati. Gimana kurikulum pendidikan kita untuk ke depan, Bu? Saya cita-cita kurikulum aku udah mau mati aja. Bapak Ketua PGRI, gimana program kita setahun ke depan, ulang tahun yang akan datang itu gimana kita buat formatnya? Saya pikir-pikir kita ini akan makan tanah. Oh, tidak begitu. Berpikir kita tentang visi misi ke depan. Guru mestilah orang-orang yang visioner, visi ke depan. Anak-anakku, aku ingin kalian menjadi pakar ITech di Singapura. Aku ingin kalian menjadi konsultan hukum di Malaysia, dekat Asia Tenggara. Aku ingin kalian menjadi pakar minyak, pakar bom atom sekalian. Tapi kalian tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kenapa anak-anak itu rajin ke masjid? Karena ditengoknya pak gurunya kalau sudah azan berkumandang lebih dulu ke masjid. Sekali perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Ke masjid, men! Ke masjid! Ke masjid! Ke masjid! Apa kata dia berbisik? Tak pernah nampak kita bapak. Apa kata kawannya? Jangan cemburu, bapak itu sholatnya di Masjidil Haram. Dah putui gaji ya pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kalian sholat di masjid? Kami malu pak ustaz, pak guru kami tak pernah tinggal sholat ke masjid. Lisanul hal, ungkapan perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh hati. Dari ujung ke ujung, ibu yang di ujung sampai ke ujung, membahagiakan hati saya. InsyaAllah murid-murid SD, SMP, SMA di kecamatan kita, di Kabupaten Bengkalis secara umum akan menutup aurat. Kenapa? Karena dilihatnya yang digugu dan ditiru itu sudah menutup aurat. Ini pekan baru sekarang ada namanya model jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana modelnya pak ustaz? Yang di belakang pasrah, yang di muka tak rela. Itulah yang mengajar di lokal. Dengan tangan begini, kutek, kutek, kutek. Anak-anak sekalian, apa tak makin gila murid ini? Kuku panjang. Kutek hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Mana SMP 13 bu? Sana. Gaya, pakaian sempit, menjerit. Memang pakai rok, tapi rok tu sempit, menjerit paha tu. Tolong! Dipakailah jilbab, jilbab sakratul maut. Ada lagi model namanya jilbab sakratul maut. Jilbab tu kain panjang, tu dililitkan bol, lilit, lilit, lilit, lilit, lilit, lilit terakhir itu di sini. Anak-anak sekalian, murid yang di lokal itu dalam keadaan horor semua. Takut mereka ibu itu sambil menulis batuk tercekik sakratul maut, mati kota. Botol aqua disediakan, menulis di papan. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang ini ya, ibu haus nih. Minum berdiri tangan kiri. La ilaha illallah. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum toga. Jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastati. Siapa yang lupa muntahkan. Sampai begitu larangan Nabi. Guru minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kalian makan, makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kalian minum, minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bishimalih. Karena setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Dia tak tahu, atau pura-pura tak tahu, atau tak mau tahu bahwa perbuatannya digugu dan ditiru. Na'uzubillah. Simple, sederhana, tapi berkesan di hati mereka. Sampai kapan? Sampai mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka perilaku kita, gaya bicara kita, bahkan sampai gaya ibu merias wajah pun diikuti mereka. Yang satu pagi mati lampu, buru-buru mau berangkat masuk, ya Allah, lupa sampai ke sekolah, baru tengok rupanya sebelah biru sebelah hijau. Taunya pas keluar main-main jam istirahat. Patutlah anak itu tadi senyum-senyum di lokal. Awak senyum, dia senyum, rupanya yang disenyumkan awak. Berbisik-bisik mereka, ibu kita sekarang putih ya, iya. Tapi sayang tangannya hitam, kata dia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah yang tak layak jadi layak, ora opo-opo. Bagus, wapi tenan. Tak layak dia, mungkin pulang dari rumah sakit, habis opname sakit, wajahnya pucat. Kalau masuk dia ke lokal tuh hampir pingsan anak-anak itu, disangka mereka suster ngeson. Lalu dipakainya bedak yang sesuai untuk kulit wajahnya, membuat yang tak normal menjadi normal, tak salah. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, itu menjadi masalah. Kenapa? Mereka akan melihat, mereka akan meniru. Kenapa kau pakai lipstik ini sampai 3 inci? Gimana lah guru kami? Hah? Semuanya dia lihat. Apa ibu yang dimuliakan Allah, sampai sebegitunya guru ini di hadapan murid. Ya, tapi mulianya seorang guru. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan di pantai, di laut, Bengkalis, di selat, ikan-ikan yang ada di kolam. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang, anai-anai di dalam busur, di dalam pokok kayu, di dalam kayu yang tua, memintakan ampun kepada Allah. Apa tasbih mereka? Ampunkan bapak ibu anggota PGRI. Begitu semua PGRI masuk kecamatan, masuk surga. Mana anggota PGRI kecamatan? Banten. Masuk ketua, masuk ketua panitia, masuk ketua panitia paling cepat masuk ke surga karena kencang betul tadi hampir 100 km. Masuk, masuk. Tiba-tiba adalah yang di belakang antrian itu Ustaz Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, anggota PGRI? Tidak. Tapi saya pernah ceramah di PGRI. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Ibu bukan guru agama. Dulu ada pondok pesantren. Apa tadi sebelah kanan? Al-Hidayah. Hah? Nur Hidayah. Nur cahaya. Hidayah, petunjuk. Coba tanya kiai guru yang ada di sana, berapa pelajaran agama dulu, dulu sebelum pemotongan pelajaran agama. Dulu pelajaran agama itu bisa dihitung. Bahasa Arab, balaghah, nahwu, sharaf, ma'ani, badi, 6 untuk sastra Arab saja. Masuk lagi Quran, tajwid, qiraat, arul qawafi, masuk lagi belajar fikih, fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siasah, masuk lagi hadis, ulumul hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, belum lagi tafsir, ulumul Quran, 25 pelajaran agama. Makanya dulu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak Sri Indrapura yang semuanya ini di bawah kerajaan Islam, itu semua kuat pelajaran agama. Pelajaran agama yang 25 tadi dipres, diwinzip, diringkas, disingkat, dipotong, disunat, dikhitan menjadi tinggal satu pelajaran. Apa dia? Pelajaran agama Islam. PAI. Makanya jangan heran profesor, doktor, insinyur, tapi agamanya blank, kosong. Nah, kenapa kau SHMH? Kenapa kau SE? Kenapa kau insinyur? Kenapa tak paham agama? Mohon maaf ya, mak, pak, bu, pok, lek, neng, mbok. Karena kami dulu di sekolah cuma belajar satu saja, pelajaran agama Islam yang diringkas dengan PAI, PAI. Lapai lah. Tak berkesan lagi di dalam kepala. Makanya tidak ada cara melawan ini. Kalau kita punya kekuasaan, bupati bisa membantu pelajaran ini dengan program namanya memasukkan pelajaran umum, pelajaran agama ke sekolah umum. Makanya kalau ada anggota legislatif datang kampanye ke masjid kita, masjid raya, masjid besar, datang dia kampanye bawa karpet. Bapak Ibu, nanti tolong pilih saya ya. Nah, ini saya bawakan karpet DP-nya. Kalau saya menang nanti saya tambah. Tapi kalau saya kalah saya jemput balik. Pak, jangan bawa karpet ke tempat kami karena karpet kami sudah mantap. Jangan bawa lampu ke tempat kami, lampu kami sudah oke. Jangan bawakan kipas tempat kami, kipas kami sudah banyak. Yang kami perlukan adalah tambah pendidikan agama pada sekolah umum. Dibuat dia full day. Masukkan paling tidak 5 Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah, akhlak. Sekarang orang cerita pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter. Karakter apa? Tidak ada karakter selain karakter pendidikan agama. Balik kepada agama. Ibu jangan alergi, bapak jangan anti. Karena satu-satunya yang menyelamatkan ini, kita tiap hari, tiap petang, tiap malam berdoa. Bagi yang tak setuju dengan solusinya pendidikan agama, berarti dia robah doanya. Langsung saja, wasalamatan fil jasad. Kau tadi doa selamat, kenapa tak ada fitdin? Aku tak setuju dengan pendidikan agama. Tapi Pak Ustaz, ada tuh guru agama, tingkah lakunya tak senonoh, guru agama bercelana pendek, kasus. Apakah kalau kita beli baju baru mahal songket, tiba-tiba ada yang salah, lalu kita katakan jangan beli songket, semua songket Melayu Bengkalis itu jelek? Tidak. Satu, jangan main sweeping pukul rata, generalisir, tak benar. Beli batik PGRI satu, tiba-tiba tak gambar bunga, gambar salib, salah cetak. Sekarang macam-macam orang pakai jilbab panjang, rupanya dilihat dari jauh, lihat dari jauh macam-macam bentuk. Nah, andai terjadi kasus, jangan main pukul rata. Ah, saya tak percaya dengan pendidikan agama itu. Toh orang agama pun macam-macam juga tindak tanduk tingkah lakunya. Mungkin 1-2 tak 2 Pak Ustaz, 5 mungkin, 5-10. Tapi kita pukul rata, tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ini kecuali agama. Guru mendidik anak orang. Jangan sampai jalan orang terang, jalan kita semak. Berapa banyak guru yang anak-anaknya kurang ajar. Itu yang ngebut pakai motor kemarin mati pecah kepala siapa? Anak bu guru fulan. Oh, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin anak Sianu bawa pacaran sampai pulang malam siapa? Anak guru fulan. Kita tak hanya memperhatikan anak kita, anak orang, anak kawan, anak sahabat, anak tetangga. Karena Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya mulai ceramah ini 9:30. Sekarang 10:30. Pas 60 menit. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Tapi di Kecamatan Bantan setelah dibuat satu botol, ditambah pula satu gelas lagi. Akhirnya kita tambahlah agak 1:15. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Abdul Somad terbujur kaku di rumah sakit, jangan bayangkan orang lain. Kalau kita melihat, nengok orang sakit, yang kita bayangkan jangan orang lain. Jangan posisikan diri kita, aku sebagai penonton, tapi posisikan sebagai pemain. Kalau kita nonton bola, melihat pemain sedang jaga gawang, kita ketawa. Kenapa? Lucu nengok pegawai-pegawai grogi. Tapi bayangkan kita yang sedang duduk. Mungkin kita sudah terkencing duluan. Begitu juga kalau nengok orang sakit. Saya tausiah hari Selasa siang di Masjid An-Nur Pekanbaru. Selesai itu dibawa ke rumah sakit Arifin Ahmad. Bukan saya sakit. Ustaz, ya. Siang ini kami bawa ada jamaah kita sakit rumah sakit Arifin Ahmad. Oke, boleh. No problem. Yalah, berangkatlah kami ke rumah sakit. Sampai di atas dikasih jubah warna biru. Khutbah di An-Nur jubah putih. Ini jubah biru. Masangnya dari muka pula. Oh, masuklah Al-Mukarram. Dikasih cuci tangan. Basuh tangan Ustaz. Sejuk. Alkohol. Ini makan apa ini? Cuci tangan pakai alkohol. Naik ke lantai dua. Naik, masuk. Ada ruangan. Tertulis ICU. Ice, bukakannya pintu. Silakan tafadhal Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Masuklah saya. Bapak-bapak tak ikut? Enggak, khusus untuk ustaz. Begitu mereka memuliakan saya. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Patut mereka tak mau masuk. Tengok semua pasien sedang terbaring. Saat itu saya sedang tidak melihat orang. Tapi Allah sedang menegur saya. Hai Abdul Samad, hari ini kau boleh ceramah, hari ini kau boleh terbang, hari ini boleh ke Tegak, hari ini kau boleh menyeberang pulau. Tapi kalau aku berkehendak, kau bisa terbujur kaku seperti ini. Saat saya duduk di samping jenazahnya, disitulah saya ingat bahwa saya sedang berada dilihat orang, tapi saya tak bisa melihat orang. Di situ saya baru paham makna ICU itu. I see you, you don't see me. Aku ndelok sampean sambil orang ison ndelok aku. Orang menengok kita semua, tapi kita tak bisa melihat orang. Saraf mata tertutup, terpejam, sunyi, sepi. Mana telinga sebelah kanannya, Bu? Nih. Kiri ini. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudaraku yang sakit, ya Allah. Shifaan ajilan, segera cepatlah sembuhnya, ya Allah. La yughadiru saqaman, sampai jangan sampai kumat lagi untuk selamanya, ya Allah. Itu doanya. Bagi bapak ibu yang tak bisa hafal doanya, baca aja, jangan kuat-kuat. Biar kawan tu tak tahu entah apa-apa, terserahlah. Meleleh air matanya. Pak dokter, pak kenapa dia nangis? Dia selama ini kalau mendengar suara ini dia ulurkan tangan. Apa kabar Ustaz? Selama ini kalau dia melihat suara ini dia datang, dia peluk. Apa kabar Ustaz? Hari ini dia tidak bisa mengulurkan tangan. Hari ini dia tidak bisa tersenyum. Senyum pun dia tak sanggup. Kenapa? Karena urat-urat sarafnya tak lagi berfungsi. Tapi ada satu yang tetap berfungsi. Apa dia? Telinga tetap bisa mendengar. Orang walaupun koma sampai mati, telinga tetap bisa mendengar. Yang ngomong itu siapa? Dokter. Subhanallah, Masya Allah. Nabi mengajarkan, kalau ada orang mau mati sakratul maut, jangan lupa kau bisikkan ke telinga, La ilaha illallah. Seandainya dokter berkata ke saya, hai Ustaz Somad, orang kalau sudah mau mati itu peka, tuli, mungkin saya ragu dengan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapan dokter itu makin meyakinkan saya bahwa orang mau mati tetap bisa mendengar, tetap bisa mendengar lafaz Allah yang dibisikkan. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau bukan dari malaikat Jibril? Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak pernah bicara mengikut hawa nafsunya, bukan berdasarkan otaknya, bukan berdasarkan hatinya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan membisikkan itu? Siapa yang akan membisikkan itu di tahun 2026, 2036? Kalau bukan anak-anak didik kita itu datang menjenguk. Dulu dia memang guru biologi, dulu dia memang guru olahraga, dulu dia memang guru fisika. Tapi dia perhatikan sholat kita, dia perhatikan jilbab kita, dia perhatikan tata krama sopan santun kita. Dia selalu tanya kita, kalian mau berangkat tadi sudah cium tangan ibu? Itu yang mengingatkan mereka. Yang lain mungkin mereka lupa. tapi yang hati ke hati juga sampainya, yang mulut ke mulut juga tibanya. Maka mereka kenal, mereka datang menjenguk kita, mereka bisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kita tahu itu suara muridku yang dulu ku ajar di SMP, di SMA, di SD. Itu semua menjadi amal yang tak pernah putus dengan kematian. Itulah yang tidak didapatkan orang sekarang. Banyak murid, kawan, sahabat menjenguk banyak. Apa yang mereka lakukan? Tegak, tengok, geleng-geleng, balik. Tegak, tengok, geleng-geleng, balik. Datang kelompok ketiga, tegak, tengok, tak menggeleng. Ambil HP, foto. Guru kami sedang terbaring. Kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin. Mereka tak pernah diajarkan berempati dan bersimpati. Kenapa? Hati mereka mati. Otak mereka cerdas, IQ-nya tinggi, nilainya A+, A+, A+. Tapi dia kering dan hampa. Kenapa? Karena sisi-sisi signal sensor agamanya sudah lama mati. Makanya ketika bapak ibu berkumpul, tadi katanya tahunan, alangkah baiknya 6 bulanan, atau triwulanan, atau caturwulanan, berkumpul bersama, mau kemana ini? Kita sebagai mayoritas, alhamdulillah, Bengkalis, mayoritas muslim. Bagaimana dengan saudara kita yang di Papua? Bagaimana dengan saudara? Terlalu banyak mau diceritakan. Jakarta sedang gonjang ganjing, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Maka yang mayoritas hari ini jangan pernah bangga dengan mayoritasnya. Kenapa? Dulu Spanyol juga bangga luar biasa. 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia Spanyol. Apa yang terjadi hari ini? Masjid termegah, masjid termewah, masjid terbesar, Masjid Alhamra. Maaf, maaf, maaf, seribu maaf. Tempat imam mihrab, justru di sanalah palang salib terbesar. Bersalut emas. Datang orang Islam masuk ke dalam hanya boleh tengok kaligrafi yang cantik, tengok batu-batu piramid, batu manikam, batu indah. Tapi kalau mau sholat usolli sunatan tahiyatan masjid rakaataini, no. Datang petugas security, no. Tak boleh sholat. Kenapa? Ini bukan masjid. Dulu sebagai masjid. Bangga kita punya masjid yang mewah. Ya. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kalau tak kita ajarkan ini kepada mereka, na'uzubillah. Tapi begitu mereka hari ini, tapi orang banyak tak sabar dengan proses ini. 2016 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. 2016 murid ibu sekarang SMP kelas 1, 2026 dia sudah selesai S1. Mulai dia masuk BUMN, PTPN, perusahaan, perusahaan asing, dekat dia ke Malaysia, bersaing dia ke Singapura, 10 tahun, 15 tahun, dia akan kembali. 2026, 2030, dia sudah kembali, kembali ke Bengkalis, kembali ke kecamatan, ada yang akan jadi kepala dinas, ada yang akan jadi kepala kantor, akan jadi kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, yang berkepala maupun tak berkepala. Banggakah kita dengan nama besarnya? Bukan itu yang membanggakan. Itu kepala dinas itu murid saya itu dulu. Hanya sampai dicakap. Hanya sampai di air liur di ujung lidah. Tapi ada yang lebih besar. Kapan? Ketika dia masuk menjadi kepala dinas. Program pertamanya. Sejak hari ini. Ketika saya menjadi kepala dinas ini. Kita akan adakan pengajian setiap Jumat pagi. Dan mengkaji tafsir surat Yasin. Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi bapak ibu menyampaikan itu ke murid-murid yang sekarang masih kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, dia menjadi orang, menjadi bupati Bengkalis, dikumpulkannya semua pegawai Pemda. Apa kata dia? Sejak saya menjadi bupati ini, sejak hari ini saya buatkan perda zakat. Zakat satu kabupaten wajib potong atas. Saya baru pulang dari Aceh Barat, Meulaboh. Sampai di Aceh, Banda Aceh, naik mobil lewat Pantai Lokna, naik bukit, turun bukit, sampai ke Maulabu Aceh Barat, 4 jam perjalanan. Sampai di sana saya tausiah di tengah masyarakat Maulabu. Selesai itu, hari Rabu depan, Selasa depan, di kantor wali kota Sibolga, insyaAllah. Apa kata saya ceramah di situ? Ketika Islam dipegang politiknya oleh orang Islam, maka Islam akan kuat. Di tempat kami di Riau, ada satu kabupaten yang perolehan zakatnya paling besar, 10 miliar 2015. Kabupaten Siak. 2015 10 miliar. 10 miliar karena ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai dengan tanganmu, pakai dengan tanda tangan. Selesai acara, kami pun makan. Ustaz Somad, ya, saya ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Aceh Barat. Ada apa, Pak? Kami alhamdulillah Aceh Barat tahun ini 2016 ini sudah dapat 15 miliar. Tertunduk saya. Awak sangko kampung awak dah hebat betul. Rupanya kampung orang sudah 15 miliar. Dengan apa itu? Dengan ceramah kah? Dengan tausiah kah? Naik khotib ceramah di atas mimbar. Marilah bayar zakat. Kalau tidak kita akan mati ditangkap api neraka. Jamaah. Dia bangun bukan mau mengamalkan isi khutbah. Tanya ya kawan sebelah. Sudah selesai khutib? Belum lagi. Lanjutkan segitu. Tapi ketika dia menjadi bupati, menjadi sekda, menjadi kepala dinas, menjadi kepala kantor, ibu mungkin tidak sampai kekuasaan itu, tapi pahala dia sama dengan pahala ibu, pahala dia sama dengan pahala bapak. Itulah amal yang ingin didapatkan seorang guru. Maka kalau tahulah mereka yang di kantor-kantor itu betapa hebatnya guru, semua mau jadi guru mereka. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perjuangan panjang. Kalau misi kita hanya pendek, bapak selama jadi guru ini apa target bapak? Saya ingin semua yang besar, Pak Ustaz. Rumah besar, kebun besar, mobil besar, bini besar. Itu saja. Iya, betapa kerdil cita-citamu, Pak. Kerdil kata Pak Ustaz, ini besar semua nih. Bukan itu cita-cita kita. Bagaimana bumi ini tetap tegak dan kalimat Allah ada di dalamnya. Dia boleh jadi kepala dinas, dia boleh jadi kepala Satpol PP, dia bisa jadi sekda, tapi begitu dia masuk ke dalam surau langgar dan musola, dia tengok kosong tak ada apa-apa, dia hidupkan mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pontang-panting pegawai-pegawai yang ada sedang duduk di kantin. Siapa yang azan? Pak Kadis sedang azan. Ayo cepat. Siapa dulu yang mendidik dia di azan? Gurunya di SMP. Asal sudah masuk waktu sholat, anak-anak, ayo kita wudu. Anak SMP wudunya tak betul. Dihidupkannya keran. Dihidupkannya keran, disipa-sipanya aja air itu. Nah, sini sebentar ya. Pertama cuci tangan, nak. Dah bersih, kuku potong. Karena kalau ada urat-urat kotor ini semua ini nak ada di sini keringat ini zat asam anakku. Makanya sudah ada gambarnya baleho. Cuci aku dong. Karena di ujung ini ada keringat, bisa buat demam, batuk, influenza, tipoid, sakit. Maka kalau kita cuci bersih nak. Habis itu kita wudu, kumur-kumur dulu. Mungkin tadi ada makan bakwan, mungkin ada wortel, mungkin ada ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati tersangkut di dalam. Jangan sampai kita baca ayat Allahu Akbar, wash, keluar ayam itu nanti. Tidak main tunjuk-tunjuk, salah. Nah, lembut tapi masuk ke hatinya. Habis itu kau basuh wajah anakku, keluar dosa-dosa dari kelopak matamu. Habis itu kau basuh tangan anakku. Jangan kau hidupkan keran kau gini kan. Tapi kau hidupkan keran ilal marafik. Kenapa gitu, Pak? Karena kalau kau gini kan airnya turun ke bawah, kumannya menggelantung di bawah. Tapi kalau kau gini kan ujung musteril bersih sampai ke siku. Habis itu kau ambil air, kau usap kepalamu nak. Keluar isi-isi kotor di kepalamu sampai ke lubang telinga. Telingamu bersih nak. Jangan sampai kau ganteng macam artis sinetron tapi sarang laba-laba dari dalam. Bersihkan kakimu nak. Kuku-kuku kakimu potong. Jangan sampai ketika kawan nanti waktu sedang ruku, dia lupa membaca subhanallah rabbil azimi karena matanya menengok kakimu busuk. Selesai itu baru menghadap kau kepada Allah. Arahkan ke kiblat, wahai anakku. Muka bersih, tangan bersih, gigi bersih, mulut bersih, kepala bersih, kaki bersih. Tapi hatimu belum bersih. Mintakan kepada Allah supaya kau bersih hati. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni min ibadika salihin. Kelas 1 SMP dia belajar. Diamalkannya. Diamalkannya. Kuliah dia ke ITB Bandung. Kuliah dia dapat S2 ke Amerika. Pulang dia menjadi orang. Diajarkannya ke anak buahnya, mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah misi seorang guru. Dulu yang mengajar aku berwudu siapa? Guru fisika. Casingnya fisika, isinya agama. Yang sekarang banyak itu apa? Casingnya koko, isinya setan. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mereka bisa maju? Karena mereka membawa agama. Sekarang orang jangan bawa agama. Rapat PGRI gimana nih ke depan? Jangan bawa agama. Ini kan ormas, partai, jangan bawa agama. Mereka membawa agama sampai ke duit dolar, $100. Tengok agama. Apa dia katakan? In God we trust. In God we trust. Di dalam Tuhan kita jujur. Bawa agama. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Saya beli topi cantik, bagus. Di samping topi itu ada bendera Inggris. Saya bangga, mana-mana pakai topi bendera Inggris. Tiba-tiba masuk ke sebuah masjid, ada seorang Arab sedang duduk. Dipanggilnya saya. Ya bini, ta'al. Ta'al, ta'al, come here. Saya datang. Oh, jamil, jamil. Cantik, kata dia. Dia mau tengok topi saya. Karena dia puji, saya kasih. Tengoknya. Sobek. Saya bilang, leh, kenapa ente? Di baliknya bendera Inggris itu. Solib. Salib. Ini yang kau letakkan di kepalamu selama ini. Nah, kau bawa ke mana-mana. Kau bawa solat. Baru saya sadar. Mereka bawa agama sampai ke benderanya. Bendera Inggris. Kau tak sadar, kumpulkan berapa bendera Eropa yang membawa. Sampai kepada ambulan. Kalau engkau tidak bisa merubah agama di KTP-nya, kalau engkau tidak bisa merubah dalam partainya, paling tidak saat dia mati kau iring dengan. Ketika dia menjadi bupati, menjadi gubernur, bisa dia merubah. Paling tidak jadi ketua masjid dirobahnya. Ambulan masjid masih pakai ini. Besok ambil pilok. Buat bulan sabit merah Indonesia. Iringkan aku mati dengan bulan sabit. Jangan lagi pakai tanda tambah. Tapi jangan pula gara-gara ini ibu guru matematika. Satu bulan sabit satu. Tetap tanda tambah. Itu kan lambang matematik. Ini gara-gara ini. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mesti punya visi dan misi. Mereka adalah amanah yang dititipkan orang tuanya. Berapa lama kita hidup ini? 24 jam, 12 siang, 12 malam dipotong jadi 8 jam kerja. 8 jam kerja, check log pagi. Terima kasih, check log jam 4 sore. Terima kasih, duduk menunggu, menanti pelajaran dalam bentuk kenikmatan. Karena mengajar adalah ibadah. Transportasi ilmu adalah mengajar ibadah. Tapi bagi orang yang tidak menganggap itu ibadah, dia berada dalam siksaan yang luar biasa. Di kantor tersiksa, di lokal tersiksa, akhirnya mati muda karena tersiksa. Di kantor ditekan atasan, di lokal ditekan murid, ditekan kepala sekolah, di jalan ditangkap razia, di rumah ditekan bini, balik ke rumah kemana lagi tak menemukan ketenangan, akhirnya menengok Coca-Cola, menengok Baygon macam Coca-Cola. tak kutemukan ketenangan dimanapun. Di lokal aku stres. Di lokal bukan profesiku mengajar ini. Aku selama ini bersandiwara. Aku selama ini tak betul. Maka aku tersesat. Sebelum ku bunuh diri ini, update status terakhir. Ambil hati. Akhirnya ku akhiri segalanya. Dibalas orang, matilah kau. Hidup singkat tapi penuh makna. Ketika kita tidak memaknai hidup, makna hidup adalah ketika kita bisa berbagi, berbuat untuk orang lain. Abdul Somad bukan orang baik. Makanya kalau ada mahasiswa sekarang sepele, bergurau-gurau, ngajak main-main, nah itu saya ajak keluar lokal. Sini sebentar. Nantang ya. Saya ini bukan orang baik-baik. Bukan anak papa, anak mama ini. Karena saya tak manggil papa ke ayah saya. Maka masa makan sambal belacan manggil papa. Saya kelas 1 sekolahnya lain. Kelas 2 sekolahnya lain. Kelas 3 sekolahnya lain. Kenapa pindah-pindah? Memang begitulah keadaan. Pindah sana, pindah sini. Bukan karena bapak saya pejabat tinggi. Tidak. Sekolah sana, tak cocok sekolah. Akhirnya saya berhenti sekolah. Karena saya anggap sekolah ini tak ada gunanya. Presiden dah ada, gubernur dah ada, camat dah ada. Malah camat yang baru aja tak diangkat-angkat. Apa lagi? Jadi tak ada gunanya saya pikir. Apa sekolah? Akhirnya saya tak sekolah. Lama tak sekolah. Mak saya sudah pusing nengok saya. Ini anak ini tak sekolah gimana ini? Adalah penceramah datang. Penceramah datang ke kampung kami di Pulau Lawan. Setelah penceramah diundang ke rumah. Ustaz, nanti jamuannya ke rumah kami ya. Yalah. Setelah ustaz itu datang ke rumah, sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ustaz, ya. Ustaz kan guru di Air Molek Indragiri Hulu. Betul? Bisa ustaz tolong. Siapa yang mau ditolong, Bu? Anak saya. Kenapa anak ibu tak mau sekolah? Ini anak kalau tak mau sekolah berarti nakal nih, Bu. Kami tak nerima anak nakal. Nanti malah anak kami yang ada jadi rusak. Saya tengok dulu anaknya. Dia mau nengok wajah saya. Ditengoknya saya dari ujung ke bawah. Mungkin dalam hati dia masih ada sisa-sisa kebaikan yang bisa disini. Saya ingat betul itu. Guru saya, Dr. Andus Suherman Siregar, Air Molek Indragiri. Guru. Dia itulah yang memasukkan saya ke sekolah itu, Madrasah Aliyah Nurul Falah. Sampai akhirnya saya tamat, lulus ke Mesir, lulus ke Maroko, akhirnya menjadi dewan juri. Dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada nama-nama dewan juri berikut ini, harap naik ke atas karena akan dilantik oleh Gubernur Riau. Nama 1, nama 2. Pas disebut nama. Nama berikutnya Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas. Selesai itu dilantik oleh gubernur, salam-salaman, turun ke bawah. Dia sudah menunggu di bawah. Meleleh air matanya, dipeluknya saya kuat. Ingat kau lagi dengan saya nak, sampai mati tak pernah kulupa, Pak. Karena kalau tak bapak menyelamatkan saya masuk ke sekolah itu, sudah jadi hantu saya sekarang. Jangan pernah menghakimi orang. Kalau hari ini nampak dia bandel, nampak dia jahat, mungkin saat itu Allah sedang menguji kita dengan kenakalannya. Allah tidak sedang menguji dia, kitalah yang diuji Allah. Tolong dia, dia akan tenggelam. Tarik tangannya, angkat dia. Aku bangga menengok kau nak. Ku tonton engkau di internet, ku lihat tulisanmu, bukumu. Kau memang tak pernah jarang datang, tapi kami ikut senang melihat engkau. Kesenangan guru itulah yang mengalirkan doa kepada murid. Saya tidak pernah menganggap saya bisa sekolah itu karena otak saya. Tidak, na'uzubillah. Saya selalu menganggap karena doa tulus guru-guru saya di tengah malam. Bangun dia jam 2 malam, jam 3 malam, diambilnya air wudu, dibasuhnya wajahnya, sholat sunat dia, 2 rakaat, 4, 5, tawitirnya. Habis itu dia angkat, ya Allah, ada muridku satu itu, ya Allah, lunakkan hatinya, ya Allah, perbaiki akhlaknya, ya Allah, menetes air matanya. Mungkin air mata guru-guru saya itu dululah yang melunakkan hati saya yang enggak baik. Makanya ketika ada orang menghukum, mencaci maki, menyumpah serapah, dasar kau anak setan, kudoakan kau jadi hantu insyaallah. Sedangkan tak kita doakan pun dia sudah jadi anggau. Konon lagi lah kita doakan. Makanya kita diajak melihat dia, yang zurul ummah bi'ainir rahmah, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Jauh kita tetap berjumpa, almar'u ma'a man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi. Saya sudah ceramah 90 menit. 60 di sini, 30 di situ. Habis sudah. Tadi saya merasa, ah, paling-paling ceramah ini 30-40 selesai ini. Karena di depan Bapak Ibu Guru biasanya mereka sudah penuh ilmunya. Tapi rupanya Masya Allah saya dihormati, dimuliakan. Tidak hanya dimuliakan dengan air minum, tapi dikasih kuih dengan macam. Cuman sayangnya belum dibuka plastik. Nanti insya Allah. Tapi terus terang saya bahagia luar biasa pagi menjelang siang ini. Apa yang membuat Ustaz bahagia? Berjumpa dengan orang-orang yang pernah disyairkan oleh Syauqi dari Pakistan. Apa kata Syauqi? Kada al-muallimu ayyakuna rasula. Seandainya ada nabi sesudah Muhammad, seandainya Muhammad itu bukan nabi terakhir, siapa yang akan diangkat menjadi nabi? Kada al-muallimu ayyakuna rasula. Pastilah guru akan menjadi rasul. Saya sedang berhadapan dengan rasul-rasul di sekolahnya masing-masing. Tapi jangan gara-gara saya bilang rasul lalu semuanya jadi Ilya Eden dan Ahmad Musadek. Visi misinya seperti rasul, memindahkan anak yang nakal menjadi baik, memindahkan anak yang jahat menjadi lembut, memindahkan anak yang tak sopan menjadi sopan, melunakkan. Andai mereka tidak lunak, sesungguhnya mereka dikirim Allah untuk menguji iman saya. Andai tak tertahankan lagi sedang marah juga, dudukkan dia, hai anakku, kaulah yang dikirim Allah untuk menguji iman. Kalau tak menurut, enggak kupukulkan pakai botol, entahlah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Mohon maaf kepada Pak Kua, Bapak Ketua Lembaga Adat, alim ulama cerdik pandai, bil khusus Bapak Ibu guru saya sekalian. Terima kasih. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.